judi tiada dilarang, maka banyaklah uang terbuang. Jikalau judi tiada dilarang, maka banyaklah uang terbuang. Jikalau whisky tiada haram, dalam rumahku ku buat kolam. Jikalau whisky tiada haram, dalam rumahku ku buat kolam. Ratap dan tangis sehari-hari, pilu dan pedih hati si istri. Ratap dan tangis sehari-hari, pilu dan pedih hati si istri. Lihat anaknya banyak sekali, sedang suaminya asyik berjudi. Lihat anaknya banyak sekali, sedang suaminya asyik berjudi. Sedangkan uang hasil berjudi tiada jatuh ke tangan istri. Sedangkan uang hasil berjudi tiada jatuh ke tangan istri. Hanya sekedar membeli whisky, pulangnya mabuk di malam hari. Hanya sekedar membeli whisky, pulangnya mabuk di malam hari. Kalau turuti kehendak hati, mengejar untung dengan berjudi. Kalau turuti kehendak hati, mengejar untung dengan berjudi. Tak akan jumpa walau di mimpi, masuk penjara mungkin terjadi. Tak akan jumpa walau di mimpi, masuk penjara mungkin terjadi. Banyaklah sudah ku ketahui, di kampung sana sudah terjadi. Banyaklah sudah ku ketahui, di kampung sana sudah terjadi. Orang yang asyik bermain judi, harta warisan habis dan bersih. Orang yang asyik bermain judi, harta warisan habis dan bersih. Di surga nanti tiada dijanji, tersediakan meja berjudi. Di surga nanti tiada dijanji, tersediakan meja berjudi. Tuhan berjanji di surga nanti, susu mengalir dan bau mewangi. Tuhan berjanji di surga nanti, susu mengalir dan bau mewangi. Dengar, dengarlah suara jiwaku. Seorang seniman seperti aku harus mengabdi pada duniaku. Bekerja pun hampir tak kenal waktu. Ada kalanya malang menimpa, di saat aku harus di sini, maka terpaksa aku menyanyi meskipun hati dilanda sedih. Kau terima, tentunya akan kau lupakan. Tinggallah nama bagai impian. Kau terima, tentunya akan kau lupakan. Tinggallah nama bagai impian. Itulah pakaian insan yang berbudi. Datanglah malam saat manusia melepaskan lelah, pejamkan mata. Aku masih diliputi rasa duka yang senantiasa datang menggoda, membawa hidupku selalu kecewa. Di tengah malam saat manusia melepaskan lelah, pejamkan mata. Aku masih diliputi rasa duka yang senantiasa datang menggoda, membawa hidupku selalu kecewa. Berdosa kini harus menanggung derita. Kau cerai pun tidak, namun kau tinggal pergi. Bagaimana nasibku tak kau pikirkan lagi. 2 tahun lama sudah sabar menanti. Apakah artinya hidupku kini menanti sang surya di malam hari? Berdosa kini harus menanggung derita. Kau cerai pun tidak, namun kau tinggal pergi. Bagaimana nasibku tak kau pikirkan lagi. 2 tahun lama sudah sabar menanti. Apakah artinya hidupku kini menanti sang surya di malam hari? Diribut runduklah padi, dijumpa datuk kemembung. Hidup kalau tiada berbudi, duduk tegak kemari canggung. Tegaknya rumah sendi, rumah binasa. Tegaknya rumah karena sendi, roboh sendi, rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, hilang budi bangsa binasa. budi, hilang budi bangsa binasa. Hidup kalau tiada berbudi, duduk tegak lemari canggung. Turutlah tuan di ilmu padi, makin tunduk makin berisi. Turutlah tuan di ilmu padi, makin tunduk makin berisi. Senjata hidup ialah budi, di mana singgah orang kasihi. Senjata hidup ialah budi, di mana singgah orang kasihi. Diribut runduklah padi, dicupak jatuh temanggung. Hidup kalau tiada berbudi, duduk tegak lemari. Seperti kaca dilempar batu, semuanya ini karena kau. Masih ternyang di telingaku, sumpah setia serta janjimu. Namun kiranya semua palsu. Setelah kini ku menyadari kepalsuan yang tersembunyi, baru aku menyesali diri. Namun tiada guna lagi. Setelah kini ku menyadari kepalsuan yang tersembunyi, baru aku menyesali diri. Namun tiada guna lagi. Thank you. berbakti kepadanya. Coba sejenak renungkan apa yang telah kau amalkan untuk di hari kemudian. Jangan sesal kemudian. Kamu menambahkan beban. Ingatlah usia yang Tuhan berikan. Bertambah hari tambah berkurang. Sedangkan dosamu menambahkan beban. Tibalah masanya kini untuk mengabdikan diri dengan bersyukur dan berbakti. Sabarlah hatimu kini. Kamu menambahkan beban. Ingatlah usia yang Tuhan berikan. Bertambah hari tambah berkurang. Sedangkan dosamu menambahkan beban. Tibalah masanya kini untuk mengabdikan diri dengan bersyukur dan berbakti. Sadarlah hatimu kini. Dengan keadilan yang merata, setiap manusia. Dari itulah hai kawan semua, berbaktilah segera padanya. Selama hayat dikandung badan, amal ibadah kita jalankan. Thank you. putus asa hanya karena pernah kecewa. Bukankah itu cobaan belaka? Bila tak tahan, gugurlah cita. Derita menimpa. Lihatlah aku hidup bahagia, semua ini karena cinta. Dalam usaha tak kenal lelah, karena ada tujuan cita. Itulah nikmat cinta. Dalam usaha tak kenal lelah, karena ada tujuan cita. Itulah nikmat cinta. Menuju pulau nan indah, tempat bertamasya, menghilangkan duka. Marilah, mari, mari, kita berdayung sampan. Marilah, mari, mari. harapan agar kita mencapai ke tempat tujuan. Mari dayung sampan. Marilah, mari, mari kita berdayung sampan. Marilah, mari, mari. Agar kita mencapai ke tempat tujuan. Mari dayung sampan. Marilah, mari, mari kita berdayung sampan. Perkawinan yang ku nantikan, alangkah bahagia di malam pertama. Semoga tiada cepat berlalu dalam betapa nikmatnya malam pertama bagai surga dunia. Bersama suami yang sangat ku cinta, aku dipeluknya dengan mesra dan penuh rasa kasih sayang. Malam pertama yang tak ku lupakan menjadi kenangan. Semoga tiada cepat berlalu dalam keindahan. Tak dapat ku bayangkan betapa malam pertama bagai surga dunia. Bersama suami yang sangat ku cinta, aku dipeluknya dengan mesra dan penuh rasa kasih sayang. Malam pertama yang tak ku lupakan menjadi kenangan. Alangkah semoga tiada cepat berlalu dalam keindahan. bagaian air mata nan sahu. Terbayanglah dalam lamunanku betapa kehancuran cintaku. Pada Ilahi, keindahan cinta yang kuimpikan kini tinggallah hanya hayalan. Mungkin ini sudah suratanku, kan ku kenang hingga akhir hidupku. Pada Ilahi, keindahan cinta yang kuimpikan kini tinggallah hanya hayalan. Mungkin ini sudah suratanku, kan ku kenang hingga akhir hidupku. Kan ku kenang hingga akhir hidupku. Kan ku kenang hingga akhir hidupku. Kan ku kenang hingga. Sebuah lagu. janganlah kau berdusta dalam soal cinta. Hanyalah karena rasa malu ataupun iba, tentu pada mulanya aku tak mengira semuanya ini hanya sandiwara belaka. Jangan kau berdusta. Janganlah kau berdusta dalam soal cinta. Hanyalah karena rasa malu ataupun iba. Jangan kau berdusta. Kau berdusta dalam soal cinta. Hanyalah karena rasa malu ataupun iba. Jangan kau berdusta.